Kalimatnya sempurna. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang sangat unik. Karena jumlahnya pun, baik dari jumlah huruf, jumlah penyebutan dalam Al-Quran, itu Masya Allah memiliki keragaman-keragaman dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, dalam setiap aktivitas kita yang baik-baik, maka sertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, atau paling singkat kalimat bismillah. Anda bertanya, Ustaz, kenapa di surah 9 At-Taubah Al-Bara'ah tidak diawali atau dituliskan di mushaf dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena Al-Bara'ah ini, itu pembuka ayatnya izin untuk mulai membela diri dari penganiayaan. Izin untuk mulai membela diri dalam peperangan ketika diserang. Jadi ketika kekuatan sudah mulai baik, sudah tersinergi, maka orang-orang yang menyerang itu mendzalimi dan sebagainya, maka muncul izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri dan melawan mereka. Ini dalam Islam itu enggak ada ekspansi. Dalam pengertian untuk kemudian merusak, menjajah itu enggak ada. Ya, yang ada itu kemudian kalaupun terjadi peperangan, itu hanya dua sifatnya. Yang pertama itu pembelaan diri pada nilai-nilai kebaikan. Ya, Anda misalnya, mohon maaf, handphone diambil Anda bela, rumah diambil Anda bela, masa iman diambil diam saja? Atau fisik dilukai, kita diam saja. Pasti ada pembelaan. Maka Islam memberikan jalan untuk pembelaan itu, mengatur dengan cara yang benar. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Makanya dalam Islam pun, maaf ya, sedahsyat-dahsyatnya perang, ada aturan. Gak boleh menganiaya perempuan. Gak boleh menganiaya orang yang sudah sepuh. Gak boleh menganiaya anak-anak. Seemosi-emosinya gak boleh menghancurkan tempat ibadah. Seemosi-emosinya gak boleh kemudian menghancurkan, merusak tanaman, pepohonan. Aturan. Di mana ada aturan di tempat-tempat lain yang saat perang itu tidak boleh merusak rumah ibadah, ya Masya Allah, pohonan, tumbuhan, jangan dicabut, dan sebagainya. Itu cuma di Islam. Indah tatanannya. Nah, cuma dalam perang itu kan, gak ada kasih sayang kalau sudah terjadi. Sedangkan ayat Bismillahirrahmanirrahim mengandung sayang. Rahman sifat sayang, Rahim sifat sayang. Sedangkan dalam perang gak ada sayang. Pernah ada orang perang pakai kasih sayang? Akhi, pakai akhi lagi. Izin nembak ya. Dor, sakit gak akhi? Maaf ya, gak ada. Makanya ketika tidak ada nilai peperangan di situ dengan kasih sayang, tidak dibenarkanlah kemudian tercantum kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena rahmat Allah itu tidak menginginkan pada hakikatnya ada pertumpahan darah di dalamnya. Kecuali pada pembelaan-pembelaan dalam kebaikan. Karena itu nilai inilah yang disebut sebagai jihad. Jihad itu perjuangan serius dalam membela izzah atau mempertahankan nilai-nilai kemuliaan. Jadi kalau ada orang mengajak jihad, konteksnya menyerang, dengan cara yang tidak dibenarkan, cepat tolak seketika. Karena itu tidak bagian dari syariat Islam. Jelas ya? Awas hati-hati, terutama di tempat damai. Ya gak usah bikin yang macam-macam, bom panci, bom kulkas, bom geledek, macam-macam. Udah, tinggalkan yang seperti itu. Baik, yang pertama, yuk kita kembalikan. Sekarang, apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat yang tercantum dalam surah Al-Fatihah dan setiap surah semuanya, ya kecuali surah At-Taubah tadi, atau bukan bagian dari ya. Sementara dia tercantum dalam mushaf. Nanti resikonya dalam bacaan surah itu ketika dipakai khususnya dalam salat. Baik, terdapat tiga pandangan ulama di sini mengacu pada dalil-dalil yang tersambung terhubung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa pandangan? Tiga. Dari tiga ini nanti karena pandangan ada tiga, maka perbedaan ulama pun sikapnya tiga. Maka terjadilah kemudian tiga perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan tiga-tiganya mengacu pada dalil. Ingat kaidah yang pertama saya sampaikan pada saat ba'da maghrib tadi. Kalau masih ada dalil walaupun beda dengan pilihan kita, itu artinya diperkenankan secara syariat. Ingat, nanti ada 4-5 hukum terapan. Satu, dalilnya jelas, contoh jelas. Itu enggak ada perbedaan pendapat. Contohnya sholat, takbir dalilnya ada. Contohnya ada, selesai. Jangan beda. Yang kedua, dalil ada, contoh sementara. Setelah itu, kadang dipraktekkan, kadang tidak. Ya, seperti kunut misalnya. Dalil ada dalil banyak hadis tentang kunut. Nah, tapi prakteknya, kadang Nabi praktekkan, kadang tidak. Ada yang sholat di belakang Nabi, Nabi enggak kunut. Ada sholat di belakang Nabi, Nabi pernah kunut. Jadi dua-duanya dibawa. Nah, dalam hal ini masih boleh dipraktekkan. Kalau pengen kunut, silahkan. Tidak, enggak ada masalah. Dalilnya ada. Ada dalil, ada contoh, sifat sementara. Yang ketiga, dalil ada, contoh enggak ada. Nah, boleh enggak? Pikir dulu, jangan bilang boleh. Pikir dulu. Boleh, tidak boleh, harus ada dalil. Nah, dalam kaidah dalil ada, contoh enggak ada, masih boleh dilakukan. Karena patokan utama dalil. Kenapa enggak ada contoh, Ustaz? Barangkali tidak dicontohkan oleh Nabi pada saat itu, ada dua kondisi. Yang pertama, Nabi tidak biasa melakukannya walaupun itu boleh. Tapi enggak dicontohkan Nabi. Kenapa? Karena memang sederhana, Nabi enggak biasa mengerjakan itu. Contoh makan daging dob. Dob itu hewan seperti biawak, tapi bukan biawak. Hidup di padang pasir. Ya. Dia jalan-jalan, tahu ya? Nah, tahu kan? Nah, tahu ini. Nah. Ada tuh dob ditombak sama Khalid, tak kena, ya? Dibakar. Dihidangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihidangkan, waktu dihidangkan tuh Nabi diam saja. Diam Nabi. Khalid harus kecek. Ini diam ini dibenarkan enggak? Dalam bahasa usul fikih diam itu takrir namanya, ketetapan Nabi. Nah, sama Khalid untuk mengetahui tetapnya Nabi itu apakah diam ini boleh atau tidak, maka diambil sama Khalid dimakan. Nah, kalau Nabi melarang itu berarti haram hukumnya. Tapi kalau didiamkan berarti dibenarkan hukumnya. Jelas ya? Boleh. Makanya dalam fikih itu ada sesuatu yang enggak boleh diam kalau dilakukan. Seperti perempuan kalau sedang dilamar itu, ya, kalau nolak ataupun setuju, ya apalagi nolak harus bicara. Jangan diam. Makanya di kaidah usul fikih kalau ada perempuan tuh diam, maka berlaku kaidahnya as-sukutu alamatu he. Ya. Diam itu tanda setuju. Ya. Diam tanda setuju. Jadi kalau akhwat ada yang lamar misalnya, mau sebagus apapun kalimatnya, kalau enggak setuju sudah. Ya, terima kasih atas rangkaian puisi yang indah, kasidah yang sangat luar biasa. Cuman mohon maaf, barangkali saya bukan jodoh yang telah Allah kirimkan untuk Anda. Udah selesai. Hah? Apa? Udah selesai masalah. Udah kan? Baik, jelas sampai sini? Nah, ini mesti bicara, jangan diam. Ya, jangan diam, dul. Ya, bicara, ngobrol gitu. Ya. Baik, jelas sampai sini? Baik, kembalikan. Jadi itu ya, contoh sementara. Kenapa Khalid cobain itu? Ketika dimakan sama Khalid, ya, radiyallahu ta'ala anhu, Nabi diam. Diamnya Nabi menyetujui itu. Kalau dilarang, langsung akan bilang, Lid, jangan dimakan, haram. Ya kan? Kan kalau khol jelek gitu. Lid, Khalid. Ya, Khalid jangan dimakan, jelek. Ya, jangan dimakan, jangan teruskan. Diam. Itu kalau haram, karena didiamkan, boleh hukumnya. Tapi Nabi gak makan. Pertanyaannya, kenapa Nabi gak makan? Ya, selera Nabi gak ke situ. Ya, kalau masih ada daging kambing, daging ayam, kenapa mesti makan bob misalnya? Ya kan? Nabi bukan, gak, seleranya gak ke situ. Dan gak harus dicontohkan. Nabi itu kalau tidak menyukai makanan, gak akan menjelekkan makanannya, mendiamkannya. Itulah indahnya. Itulah suami kalau istri masakin kemudian. Nah. Nasihat dulu. Ya, betul, itu sunnah Nabi. Suami istri masak misalnya. Suami gak cocok. Gak usah komentari makanan. Apalagi komentari istrinya. Ya, diamkan saja sudah. Dan istri mesti ngerti. Kalau gak dimakan berarti gak cocok. Gak enak ya, Pak? Gak enak ya, Pak? Udah. Jadi kalau dihidangkan itu, ya makan. Kalau gak suka, diamkan. Gak usah dicelak. Masih untung dimasakin. Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada dua tugas istri dalam Al-Quran. Dua, di Quran surah ke-4 ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Masya Allah. Kata suami, mah berjilbab ya, insya Allah Pak. Sayang malam tahajud ya, insya Allah. Saya nanti menghafal Quran ya, insya Allah. Ta'lim ya, insya Allah. Begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak. Dengan cara yang lembut, halus. Saya yang buka jilbab ya, aku ada family gathering nih sekarang di perusahaan. Ya, yang lain gak pakai jilbab, aku gak enak sama yang lain. Boleh nolak. Tapi dengan cara yang halus. Apa? Nah, itu cari masalah. Ya. Ya, sampaikan dengan cara yang lembut. Pak, ini saya diajari berjilbab itu sudah 40 tahun sama mama. Mama sekarang sudah enggak ada. Ini bagian dari bakti saya kepada mama. Saya khawatir ketika dibuka, kemudian saya wafat tanpa jilbab. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Rizki kita sudah diatur, Pak. Cuman surga kita belum teratur. Aku khawatir berpisah denganmu di surga kelak karena jilbab ini. Ya gitu caranya. Ya, paham? Ya, yang kedua, hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati,